hati memuji Allah. Semoga dijaga dari salah. Semoga nur menerangi wajahmu. Semoga cahaya masuk hatimu. Semoga lidah ingat pada Allah. Semoga hati merasa pesona. Semoga menjadi sadar akalmu. Semoga Allah melindungimu. Insyaallah, insyaallah. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. La ilaha illa hu. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. La ilaha illa hu. Semoga tiap hari jadi hari raya. Kau berkorban bagi Allah. Semoga kau berjalan pada pintunya. Semoga kau tidak ingin selainnya. Semoga kalbu terbakar di cinta. Semoga tindakanmu tak memalukanmu. Semoga kau layak akan maafnya. Semoga kau masuk jannat firdausnya. Insyaallah, insyaallah. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. La ilaha illa hu. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. La ilaha illa hu. Allah Ta'ala menjanji rahmatnya. Pandanglah di mana saja lihatnya. Masya Allah, Masya Allah. Jika diambil selangkah padanya, Allah melangkah 10 padamu. Masya Allah, Masya Allah. Tidak terbatas lautan cinta Allah. Terhitung anugerahnya. Siapapun cari Allah mendapatnya. Maka tetap di dalam taman raya. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah ni wa hasbi. La ilaha illa hu. Subhanallah ni wa hasbi. Subhanallah. Subhanallah ni wa hasbi. La ilaha illa hu. La ilaha illa hu. La ilaha illa hu. La ilaha illa hu.